Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala khalaqa lahu qatila billah ma ba'd. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi hadhihi sallallahu alaihi wasallam fi sujudil Quran. Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sujud ketika membaca Al-Quran, jadi bersyukur dengan sujud tilawah. Sujud tilawah. Karena sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Qayyim rahimahullah, karena sallallahu alaihi wasallam idza marra bi sajdatin, bila melewati membaca satu ayat sajdah, di situ ada sujud tilawah, kabbara wa sajjada, takbir dan sujud, marubba maqala fi sujudihi, dan kadang berkata dalam sujudnya, sajada wa hiya lillahi khalaqahu wa sawwarah, wa syaqqa sam'ahu wa basarah, bi hawlihi wa quwwatihi. Rubbama qala Allahumma ihtut 'anni biha wizran waktub li biha ajran waj'alha li indaka dhuhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud zakarahuma al-sunan. Disebutkan hadis yang kedua ini dhaif. Kalau yang pertama, kalau sebatas doanya, kalau saya benar menguatkan yang pertama. Kalau yang kedua, dhaif. Walam yudhkar anhu annahu yukabbiru lirafi'i fi hadha sujud. Tidak ada berita disebutkan beliau takbir ketika mengangkat dari sujud. Walidzalika lam yadhkurhu al-Hiraqi wa mutaqaddimul ashab. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Hiraqi dan para pendahulu dari ashab, maksudnya adalah para ulama Maliki, maafkan Hambali, ashab yang ashab Hambali. Wal nukila fihi anhu, tidak ada nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tasyahud dan salam sama sekali. Tidak ada tasyahud ketika suci lawa, tidak ada salam. Wa qara Ahmad wa Syafi'i as-salam fihi. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengingkari salam ketika selesai sujud tilawah. Pemansus wa Syafi'i, yang dinas dari Imam Syafi'i, annahu la tasahud fihi wa la taslim. Tidak ada tasahud dan tidak ada salam ketika sujud tilawah. Qala Ahmad amma taslim fala adri mahu. Kata Imam Ahmad, adapun salam ketika selesai sujud sahwi, afan sujud tilawah, oh tidak tahu apa itu. Wahada waswab ada di lain bagi gairuhu. Ini yang benar kata Ibnu Qayyim, yang tidak ada, tidak sewi, tidak ada yang sewi tidak selain ini, yakni tidak ada tasyahud dan tidak ada salam ketika sujud tilawah, semata-mata sujud satu kali. Wasanahu sallallahu alaihi wasallam sajada, dan telah sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud pada alif lamim tanzil wabi sad wabi najm wabi idhas sama syaqqat wa qara' bismi rabbika alladhi khalaq. Qala rahimahullahu ta'ala wa dhakara Abu Dawud an Amr bin al-As anna Rasulullah sallam aqra'ahu khamsa asrah sajdah. Beliau membacakan kepada Amr bin al-As 15 tempat sujud tilawah. Minha salah jumlah pasal. Di antara 15 ini 3 ada di tempat mufassal. Mufassal jadi sekali lagi dari Qaf dan sampai An-Nas. Qabisat al-Hajj sajdata. Nah, kalau jumhur memang demikian pendapatnya. Jumhur pendapatnya menyatakan tempat-tempat sujud tilawah ada 15. Adapun hadis ini sebagian menyatakan dhaif. Jumhur menyatakan memang demikian, 15 tempat sujud tilawah, dan di mushaf masing-masing ada tandanya. Warahimahullahu ta'ala wa mahadith bidadda sajidtu ma Rasulullah SAW ihda asrah sajdah. Aku sujud bersama Rasulullah SAW 11 kali sujud tilawah. Laisa fiha minal mufassal. Tidak ada padanya satu pun dari surat-surat mufassal. Tidak ada fiha pada 11 tempat tadi minum pasal syai, tidak satu pun yang ada pada surat-surat mufassal yang antara Qaf dengan An-Nas. Yang ada kata beliau di Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, wa Bani Israil, wa Maryam, Al-Hajj, wa Sajdah Al-Furqan, wa Naml, wa Sajdah, wa Sa'd, wa Sajdah Al-Hawamim. Wa Abu Dawud, rawi Abu Darda, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda asal sajdah, qala kata Abu Dawud rahimahullah, isnaduhu wahin. Kalau istilah sebagian ulama kita, wahin itu lebih lemah daripada dhaif. Sebagian menyatakan sinonim sama, sebagian menyatakan wahin itu lebih dari sekedar dhaif. Qala rahimahullahu taala wa ma hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallam lam yasjud fil mufassal mundu tahawwal al Madinah. Adapun hadis Ibn Abbas, Rasulullah SAW tidak pernah sujud di Mufassal. Sekali lagi, Mufassal itu antara Qaf sampai An-Nas. Sebagai menyatakan dari Hujurat. Qala, tidak pernah bersujud pada surat Mufassal sejak pindah ke Madinah. Abu Daud. Fawa hadith ta'if. Itu benar ta'if. Isnadi Abu Qudama al-Hadith bin Ubaid. La yuhtajju bi hadithi. Hadithnya tidak bisa jadikan hujjah. Qala Imam Ahmad. Abu Qudama muttaribul hadith. Qala Yahya bin Ma'in dhaif. Wa qala Nasa'i saduqun indahu manakir. Ini siapa? Abu Qudamah. Wa qala Abu Hatim al-Busti kana syaikhan salihan. Mimman kathura wahmu. Kalau dari sisi agama dia saleh. Tapi dari sisi hadis dia banyak wahamnya. Banyak kelirunya. Wa lahu nuqatan bimatar warraq. Iya, kalau Al-Qattan menyatakan hadis ini mu'al karena matar Al-Warraq. Maqala kana isbihuhu fi su'il hifzi Muhammad, yang serupa dengan dia dalam jelek hafalan itu Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Layla. Qala rahimahullahu ta'ala wa ayyaba la muslim ihraj wa'iba ya muslim ikhraju hadithihi. Intaha kalam. Dan muslim rahimahullahu ta'ala dikritik karena meriwayatkan hadithnya dalam sahih muslim. Ini ada dua faedah yang terkait dengan masalah hadith. Ya, tadi yang pertama kita dapatkan kalam ulama terkait Abu Qudama Al-Harith bin Ubaid. Ya, sebagian menyatakan mutlaqul hadis, sebagian menyatakan dhaif dan seterusnya. Yang kedua, bagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membela Imam Muslim rahimahullah ta'ala karena kritikan sebagian mengkritisi beliau meriwayatkan hadis orang yang mutakallamun fi. Karena beliau rahimahullah ta'ala wala aiba ala muslimin fi ikhraj hadithihi. Tidak ada celah atas muslim meriwayatkan hadis-hadis dia membanyakkan dalam kitab sahihnya. Kenapa? Li'annahu yantaqi min ahadithi hadha darbi bima ya'lam annahu hafizahu. Kama yatrahu min ahli thiqah ma ya'lamu annahu ghalata fihi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, tidak ada aib Imam Muslim meriwayatkan hadis-hadis semodel orang ini. Karena Imam Muslim rahimahullah telah menyaring hadis-hadis orang-orang semodel ini. Ya, beliau saring hadis-hadis yang beliau tahu orang ini benar-benar telah menghafalnya. Betul dia banyak waham. Tapi ada yang betul, yang tidak waham. Maka Imam Muslim rahimahullah menyaring hadis yang tidak waham, yang tidak keliru, yang beliau hafal. Sebagaimana Imam Muslim rahimahullahu ta'ala yatrah membuang, tidak menyebut dalam sahihnya hadis-hadis thiqat. Salah thiqah dia mungkin punya 100 hadis, tapi disebutkan Imam Muslim di sahih Muslim cuma sebagiannya. Kenapa? Ma ya'lamu annahu ghalat fi kadhi. Imam Muslim tahu di sebagian hadis tersebut orang thiqah ini keliru. Wa ghalita fi hadzal maqam man istadraka alaihi ikhraj jami'i hadis thiqah. maka telah keliru dalam pembahasan ini, dalam bab ini, orang-orang yang hendak ya istadraka alaih, menambahkan kepada muslim hadis-hadis, ingin menyempurnakan apa yang diriwayatkan dengan membawakan hadis semua thiqah. Tadi misalnya salah thiqah punya 100 hadis dan saya muslim cuma 80. Datang orang belakangan menyatakan seharusnya Imam Muslim rahimahullah menyebutkan 100. Karena hadisnya punya 100, kata beliau ini keliru. Kenapa? Karena Imam Muslim rahimahullah sebagaimana menyaring riwayat orang-orang yang suka waham, beliau juga membuang, tidak menyebutkan sebagian hadis thiqat karena beliau tahu itu dia keliru padanya. Qala rahimahullahu ta'ala wa ghalita bi hadzal maqam man sadaqa alaihi haraja min thiqat wa man da'afa, dan barisa mendaifkan jami' hadis sahihah. Qala rahimahullahu ta'ala wal ula, yang pertama apa? Yang istadraka alaih, yang menyatakan Imam Muslim harusnya meriwayatkan hadis orangnya semuanya. Ini adalah tariqatul hakim wa amsari. Itu adalah tariqah al-hakim dan mustadrak al-hakim. Ini semisalnya. Wathaniya, adapun yang kedua yang mendaifkan semua hadis sahihah adalah tariqahnya Abu Hazm Ibn Hazm, Abu Muhammad Ibn Hazm Maskari. Qala wa tariqatul muslimin, adapun tariqah Imam Muslim hiya tariqah a'immati hadzal sya'n, wallahul musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad shaha Nabi harah annahu sajada ma Nabi sallam fiqra bismirabbikal ladzi khalaq wa bihi as-sama'u saqqat. Abu Hurairah meriwayatkan, ini bantahan bagi yang menyatakan Rasul tidak sujud tilawah sejak pindah ke Madinah di Mufassal. Bantahan ini hadis telah sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sujud tilawah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Iqra bismirabbikal ladzi khalaq wa bihi as-sama'u saqqat. Wa huwa innama aslama ba'da maqlamin nabiyya sallam al-Madinah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu masuk Islamnya setelah Rasulullah SAW datang ke Madinah. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, ini semua saqat termasuk mufassal. Maka ini bantahan buat yang menyatakan Rasul tidak sujud tilawah ketika pindah ke Madinah. Wallahu a'lam bishawab.